قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. Dan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya datang dengan lafaz dan gunung-gunung dan pepohonan itu Allah ciptakan di atas satu jari. Kemudian Allah menggoyangkannya. Kemudian Allah berfirman, Anal Malik. Sayalah penguasa. Anallah, sayalah Allah. Wa fi riwayatin lil Bukhari. Dan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari datang dengan lafaz yaj'alus samawati 'ala isba'. Allah menjadikan langit-langit itu di atas satu jari. Wal ma'a wasara 'ala isba'. Dan Allah menciptakan air dan tanah di atas satu jari. Wasa'iral khalqi 'ala isba', dan seluruh makhluk itu pun di atas satu jari. Perhatikan ikhwan, seluruhnya dalam riwayat yang sahih. Allah menciptakan makhluk dengan usaha yang sangat mudah dan tidak menyulitkan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaan ini. Tidak ada yang menyulitkan dan tidak ada yang menyebabkan Allah menjadi payah dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan sangat mudah. Tapi bersamaan dengan itu yang kita lihat adalah makhluk-makhluk yang sangat besar. Di mana manusia? Manusia masuk dalam apa? Allah ciptakan seluruh makhluk di atas satu jari. Manusia masuk di dalamnya bagian kecil. Diciptakan di atas satu jari. Maka dari itu Allah menyebutkan wa ma massana min lughub. Setelah Allah menyebutkan penciptaan-penciptaan itu, Allah menyebutkan wa ma massana min lughub. Dan tidak ada sedikit pun perkara yang membuat kami merasa lelah. Wali muslimin. Dan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini dalam hadis yang lain ya. An Ibnu Umar marfu'an, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Beliau berkata, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatwillahu samawati yaumal qiyamah. ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menggulung seluruh langit pada hari kiamat. Kemudian Allah menggenggamnya, Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, "Sayalah penguasa, ainal jabbarun? Mana orang-orang yang sombong? Ainal mutakabbirun? Mana orang-orang yang congkak?" Dicari oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat setelah langit itu digulung. Dan Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Tsumma yaqil aradina sab'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menggulung bumi yang tujuh. Iya. Tujuh lapis bumi Allah gulung. Tsumma ya'khudhuhunna bi shimali. Kemudian Allah mengambilnya dengan tangan kirinya. Kalau langit tadi dengan tangan apa? Tangan kanan. Kalau bumi dengan tangan kiri Allah mengambilnya setelah di gunung. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman, "Anal Malik." Sayalah raja pada hari ini. Ainal Jabbarun. Ainal Jabbarun? Di manakah orang-orang yang congkak? Ainal Mutakabbirun? Manakah orang-orang yang sombong? Dan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan perkataan yang senada dengan perkataan ini. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "La yakhfa 'ala Allahi minhum syai. Limanil mulku al-yawm? Lillahil wahidil qahhar." Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa Taala pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, "Limanil mulku al-yawm?" Siapakah pemilik kerajaan pada hari ini? Siapakah pemilik kekuasaan pada hari ini, kata Allah? Limanil mulkul yawm? Kemudian Allah yang menjawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa Taala yang maha esa lagi maha mengalahkan. Allah Subhanahu wa Taala benar-benar memperlihatkan kekuasaannya pada hari kiamat. Orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepada Allah. Orang-orang yang congkak, yang merasa dirinya hebat, meminta untuk diibadahi. Orang-orang yang sombong, setelah datang kepada mereka kebenaran, beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, tidak mampu lagi berkutik pada hari itu. Allah Subhanahu wa Taala menantang, Ainal Jabbarun, manakah orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang congkak, kata Allah Subhanahu wa Taala. Wa ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Mas samawati as-sab' wal aradun as-sab' fi kaffi ar-rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Dan diriwayatkan pula dari Ibn Abbas, beliau berkata, ini perkataan Ibn Abbas ya. Asar dari beliau, "Tidaklah 7 lapis langit dan tidak pula 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti kecuali berada di..." Tidaklah 7 lapis langit dan tidak pula 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti di dalam genggaman Ar-Rahman, di dalam telapaknya Allah Subhanahu wa Taala, kecuali hanyalah bagaikan biji, satu biji tumbuhan yang berada di telapak tangan salah seorang di antara kalian. 7 lapis langit, 7 lapis bumi di tangannya Allah pada hari kiamat bagaikan apa? Satu biji kecil. Tandanya kita letakkan di genggaman telapak tangan kita. Demikianlah Allah Subhanahu wa Taala menggenggam 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Langit di tangan kanan, bumi di tangan kiri. Nah, wa qala Ibn Jarir, haddatsani Yunus, qala akhbarana Ibn Wahab, qala Ibn Zaidin, haddatsani Abi Qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mas samawati as-sab'u fil kursiyyi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi tursin." Dan berkata Ibn Jarir, telah menceritakan kepadaku Yunus. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahab. Beliau berkata, berkata Ibn Zaid, "Saya telah dikabarkan bapak saya." Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah 7 lapis langit tatkala dibandingkan dengan kursi, kursi Allah." Apa itu kursi Allah? Arsy lain. tempat Allah beristiwa. Kalau kursi, dijelaskan oleh Ibn Abbas, mawdi'u qadamai Rahman. Dia adalah tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah tujuh lapis langit tatkala dibandingkan dengan kursi kecuali hanyalah seperti satu uang koin dirham, satu uang koin diletakkan di tengah turs. Turs itu sesuatu yang terbuat dari kulit atau yang semisalnya untuk melindungi ketika seorang berperang. Tameng ya. Iya, satu uang koin diletakkan di atas tameng. Iya. Wa qala Abu Dzar dan berkata Zaid, ya Zaid bin Tsabit yang dimaksud di sini, Abu Dzar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, mal kursiyu fil arshi illa kahalqatin min hadid. Dan tidaklah kursi itu tatkala dibandingkan dengan arsy-Nya Allah. Beda ya kursi dengan arsy. Dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya seperti satu gelang kecil yang terbuat dari apa namanya? Besi. Ulqiyat baina dhahray falatin min al-ard yang dilemparkan di tengah padang pasir. Satu gelang besi dilemparkan ke tengah padang pasir. Seperti itu perbandingan antara apa tadi? Kursi dengan arsy. Mana lebih besar? Lebih besar arsy. Arsy dibandingkan dengan kursi, kursi sangat kecil. Kursi dibandingkan langit, langit sangat kecil. Terus manusia dibandingkan dengan langit. Perhatikan jemaah sekalian. Ya, walaupun sebagian ulama atau bahkan sebagian besar ulama melemahkan hadis ini. Ya, tapi ada hadis yang lain yang menerangkan tentang ini. Ya. Dan saya kira sudah berlalu juga penyebutannya di dalam kitab ini ya. Bahwasanya langit ketika dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan satu gelang kecil yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Langit dibandingkan dengan kursi seperti itu juga perbandingannya. Kursi dibandingkan dengan arsy Allah seperti itu pula perbandingannya. Ini datang di dalam riwayat yang sahih. Adapun dengan lafaz ini tadi haditsnya lemah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Ini asar dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Baina as-sama'i dunya wallati taliha 500 'am." Antara langit dunia, apa itu langit dunia? Langit yang apa namanya? Paling di bawah. Iya. Langit dunia antara langit dunia dengan langit di atasnya. Ya, langit tujuh lapis ya. Di sini beliau ingin menjelaskan, menyebutkan asar Ibnu Mas'ud untuk menjelaskan apa? Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah menciptakan langit dalam satu apa? Satu jari. Pada hari kiamat Allah menggulung langit. Digenggam di tangan kanannya. Iya. Kemudian di sini beliau ingin menjelaskan bagaimana itu besarnya langit. Lihat kata beliau, antara langit dunia tatkala dibandingkan dengan antara langit dunia dengan langit di atasnya, ya langit kedua ya, langit pertama dengan langit kedua itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Perjalanan cepat 500 tahun. Wa baina kulli sama'in wa sama' 500 'am. Dan antara langit ke langit berikutnya sampai langit ketujuh, ya, langit kedua sampai langit ketiga, ketiga sampai keempat, empat sampai kelima dan seterusnya, itu seluruhnya jaraknya sama, perjalanan 500 tahun. Sementara tadi Allah menciptakan di mana? Di atas satu jari. Perjalanan 500 tahun. Wa bainas sama'i sabi'ati wal kursi 500 am. Dan jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi, kursinya Allah, itu juga perjalanan 500 tahun. Wa bainal kursi wal ma'i 500 am, dan antara kursi dengan air itu 500 tahun pula perjalanan. Air apa ini maksud ini? Ya, air yang di bawah arsy, di atas kursi. Jadi di atas kursi ada air, air di atasnya arsy. Antara kursi dengan air itu juga jaraknya 500 tahun perjalanan. Kata beliau, wal arsyu fawqal ma, sementara arsy Allah itu di atas air. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. La yakfa alaihi syai'un min a'malikum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari amalan-amalan yang telah kalian lakukan. Zatnya Allah Subhanahu wa taala tinggi. Kalau mau dikalikan ini jamaah sekalian, 500 tahun tambah 500 tahun tambah 500 tahun, berapa ribu tahun? Tapi Allah tidak pernah luput sedikit pun, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari amalan-amalan yang kita lakukan sedikit pun. Kata penulis, akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad bin Salamah an Asim Anzir an Abdullah. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Hammad bin Salamah dari Asim dari Zir bin dari Abdullah, Abdullah Ibnu Mas'ud. Wa rawahu bi nahwihi al-Mas'udi. Demikian pula yang semisal ini diriwayatkan oleh Al-Mas'udi dari Asim dari Abu Wa'il dari Abdullah, Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih, yang hasan. Ya. Kata beliau, qalahu al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah. Ya. Ini dikatakan oleh Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullahu taala, qala wa lahu turuq. Beliau berkata, dan asar ini memiliki jalan-jalan yang sangat banyak yang saling menguatkan sampai kepada derajat yang hasan. Wa an Ibn Abbas wa an al-Abbas Ibn Abd al-Muttalib qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa ini? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian berapa jarak antara langit dengan bumi? Kami berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, Nabi bersabda, antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. Dan dari satu langit kepada langit yang lainnya itu perjalanan 500 tahun pula. Dari bumi ke langit perjalanan 500 tahun. Kemudian antara langit yang satu dengan langit yang lainnya sampai langit ketujuh itu juga perjalanan 500 tahun. Kemudian kata beliau, ketebalan setiap langit, iya, langit satu, langit kedua. Langit satu itu kan ada ketebalannya ya. Iya. Jadi, ini misalnya langit pertama. Tentunya langit kedua ada lagi di atasnya ya. Iya. Antara langit pertama dengan langit kedua berapa? 500 tahun. Ketebalannya ini setiap langit berapa? Masiratu khamsumi'ati sana. Itu juga perjalanan 500 tahun. Iya. Dan antara langit ketujuh dengan arsy, antara langit ketujuh dengan arsy itu ada bahar, ada air yang sangat banyak. Bahrun itu adalah air yang luas, yang apa namanya? Makanya laut itu dikatakan bahar. Iya. Antara dasar lautan itu dengan paling atasnya itu jaraknya seperti antara langit dengan bumi. Berapa jaraknya? 500 tahun. Wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa dhalik, dan Allah di atas arsy. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah luput darinya amalan-amalan anak cucu Adam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan selainnya. Walaupun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, perhatikan di sini jemaah sekalian. Dari seluruh riwayat yang disebutkan oleh penulis menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Akankah makhluk itu menyembah makhluk yang lainnya? Makhluk yang sangat kecil, tidak memiliki apa-apa, dan tidak ada apa-apanya tatkala dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas tatkala Allah murka, kalau Allah subhanahu wa ta'ala diduakan di dalam ibadahnya. Ya, di dalam ibadah seorang hamba. Seperti ini keagungan dan keperkasaan Allah dan kudrat Allah di dalam menciptakan makhluk. Maka yang wajib bagi kita jemaah sekalian adalah beribadah sepenuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi kita adalah beribadah sepenuhnya kepada zat yang bersifat dengan sifat yang sangat agung ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat berhak untuk kita tunduk kepadanya, yang berhak kita takuti setinggi-tingginya, yang berhak kita cintai setinggi-tingginya, yang berhak kita harapkan, yang berhak kita meminta kepadanya karena dia maha mampu, yang berhak kita mengadukan seluruh problematika hidup kita, yang berhak kita serahkan seluruh sembelihan kepadanya, yang berhak kita berikan segala-galanya dari segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar jemaah sekalian, bab yang terakhir ini adalah bab yang sangat agung, menerangkan betapa keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, keperkasaan dan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan makhluknya. Kalau begitu, sangat tidak pantas kalau kita menduakan Allah di dalam ibadah. Maka dari itu dalam ayat ini disebutkan, di akhir ayat yang disebutkan oleh penulis di sini, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dari seluruh yang mereka persyarikatkan. Allah maha suci dari pengakuan persyarikatan yang diakui oleh orang Yahudi. Allah maha suci dari kesyirikan orang Nasara. Allah maha suci dari kesyirikan orang-orang musyrikin. Allah maha suci dari penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci dan maha tinggi dari perkara tersebut. Nah, inilah jemaah sekalian akhir dari pembahasan kita di dalam kitab Tauhid. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah di dalam apa yang telah kita pelajari selama ini. Dan kita mohon kepada Allah agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan balasan yang terbaik kepada penulis kitab yang sangat agung, yang sangat mulia ini. Ya, memberikan kepada beliau pahala yang sangat besar terus menerus sampai datangnya hari kiamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah taufik, kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menerima dari perkara yang baik yang telah dijelaskan di dalam kitab ini, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesyirikan, kesesatan, bid'ah dan khurafat sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.